musim telah berganti. Yakinkan hatimu takkan terbagi. Kini, esok dan selamanya ku jaga cintaku hanya untukmu. Jangan pernah berubah untuk mencintaiku. Aku pun kan selalu mencintaimu. Satu yang aku minta, engkau tetap setia, setia selamanya denganku. Cintaiku, aku pun kan selalu.